terbanyak angin. Batu dua sudah lah, engkau sudah terlihat jelas. Oh ya, batu dua sudah lah, kami mampu untuk bekerja. Oh ya, batu dua. Banyak angin. Batu dua sudah lah, engkau sudah terlihat jelas. Oh ya, batu dua sudah lah, kami mampu untuk bekerja. Oh ya, batu dua sudah lah, engkau tidur, Pak.